إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin tentang kitab Tauhid yang sempat terhenti sekitar 2 bulan, artinya 4 kali pertemuan, karena adanya suatu kendala, maka hanya rahmat dari Allah Jalla wa'ala, demikian pula pertolongannya, kita bisa melanjutkan kajian kitab Tauhid. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk terbimbing di atas Tauhid, di atas aqidah yang benar, untuk kita jaga dan kita jalani bersama sampai akhir hayat kita, mengakhiri ajal ini. Pembahasan yang terakhir sudah memasuki bab yang ke-6. Bisa dibagikan fotokopi yang ada di sini, terkhusus bagi yang belum memiliki kitab. Bab yang ke-7. Kita telah memasuki bab yang ke-7. Sebagai relat, tadi telah disebutkan bab yang ke-6. Kita telah memasuki bab yang ke-7. Saya sebutkan matan yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu ta'ala. Bab minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala au daf'i. Wa qawlullahi ta'ala, qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin هل هن كاشفات ضره Az-Zumar ayat yang ke-38. An Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halaqatun min sufur wa qala ma hadha qala min al-wahinah wa qala inzi'ha فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه أحمد بسند لا بأس به وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Surat Yusuf ayat yang ke-106. Disebutkan bab مِنَ الشِّرْكِ لُبْسُ الْحَلْقَةِ وَالْخَيْطِ وَنَحْوِهِمَا لِرَفْعِ الْبَلَاءِ أَوْ دَفْعِهِ Minasyirki, termasuk dari bentuk kesyirikan. Artinya di antara sekian jenis atau macam-macam kesyirikan, antara lain yang akan disebutkan pada bab ini. Minasyirki, termasuk atau di antara bentuk-bentuk kesyirikan. Kalau ditanya apakah kesyirikan yang dimaksud adalah kesyirikan akbar ataukah asghar? Kesyirikan yang besar ataukah yang kecil? Maka nanti akan dibahas tentunya semua berdasarkan dari apa yang dimaksudkan oleh pelakunya. 6. Termasuk dari bentuk kesyirikan lubsul halqah, memakai gelang, wal khayt, memakai benang, wa nahwihima, dan yang semisalnya, li raf'il bala, untuk menolak atau menghilangkan bala, au daf'i, atau mencegahnya, menangkalnya. Kalian perhatikan kata raf'ul bala, kata raf' artinya adalah menghilangkan setelah terjadinya. 6. Kata itu adalah digunakan setelah terjadi al-bala, sehingga nampaknya dalam bahasa kita adalah menghilangkan. Liraf'il bala adalah untuk menghilangkan al-bala, musibah, malapetaka, dan yang semisalnya. Au daf'ih, daf'ih maknanya adalah menangkal, menolak, nam, atau mencegah. Sehingga dafa' artinya sebelum terjadinya bala, sebelum terjadinya musibah. Tentunya dia lakukan atas sebab apa? Ketakutan. Atas sebab apa? Kekhawatiran. Demikian faedah yang bisa kita dapatkan dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beda raf'ul bala dengan daf'ul bala. Rafa' artinya setelah terjadinya, bagaimana untuk mengatasinya, menghilangkannya. Al-bala, musibah tadi atau malapetaka yang menimpanya. Daf'ih artinya sebelum terjadinya, sebelum terjadi musibah malapetaka yang menimpa kepadanya. Nah, maka mudah-mudahan bisa dicerna apa yang tersebut pada judul bab, termasuk dari bentuk amalan kesyirikan adalah menggunakan atau mengenakan atau memakai semisal gelang. Nah, apakah itu terbuat dari logam, tembaga, perunggu, perak, emas dan semisalnya. Nah, yang jelas sesuatu yang melingkar di tangannya atau di lainnya. Wal khait, atau memakai benang. Apakah itu dilingkarkan, dikalungkan di lehernya atau di tangannya atau di lainnya. Wa nahwihima, atau selain bentuk keduanya. Tidak harus gelang tadi, tidak harus benang saja, tetapi yang semisal dari bentuk-bentuk tadi. Yang dia maksudkan atau tujuannya untuk raf'ul bala au daf'ih, untuk menghilangkan malapetaka atau menangkalnya. Tetapi yang dia gunakan dengan cara yang tidak disyariatkan. Nah, perlu difahami bahwa maksud penulis, yakni Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, bukan mengingkari sebab yang sahih, sebab yang disyariatkan dalam rangka untuk menghilangkan atau menolak bala, tetapi yang diingkari adalah sebab yang ditempuh dengan cara yang tidak disyariatkan. Maka itu terlarang. Salah satunya dengan cara menggunakan benang, menggunakan sesuatu yang dilingkarkan, baik itu gelang dan yang semisalnya, dengan maksud-maksud tersebut. Bisa dipahami insyaallah melalui judul. 6. Maka beliau bawakan satu ayat Al-Quran pada surat Az-Zumar, tepatnya ayat ke-38. Qul ara'aitum ma tad'una min dunillah. Allah Jalla wa Ala perintahkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul, katakan, sampaikan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kuffar Makkah, kepada kufar Quraisy ketika turunnya ayat itu. Afara'aitum, terangkanlah oleh kalian kepadaku, ma tad'una min dunillah, apa yang kalian seru, apa yang kalian panggil selain Allah Jalla wa'ala. Nam, in aradani Allahu bidurrin, jikalau Allah Jalla wa'ala berkenan untuk mendatangkan kemudaratan kepadaku, hal hunna kashifatu durrih, apakah berhala-berhala itu semua, berhala-berhala, patung-patung yang kalian miliki itu semua, yang kalian sembah selama ini, kasyifatu durrih, bisa menghilangkan kemudaratan tersebut. Allah Jalla wa'ala mengajarkan kepada Rasulnya untuk menyampaikan kepada mereka dalam bentuk pertanyaan, agar tergugah hati dan pikiran mereka. Afara'aitum, tolong terangkan oleh kalian kepadaku. Ma tad'una min dunillah, apa yang kalian selama ini mintai, kalian sujudi, kalian sembah selain Allah. In aradani Allahu bidurrin, jika Allah Jalla wa'ala berkenan untuk menimpakan musibah, malapetaka, kemudaratan kepadaku, hal hunna kashifatu durrih, apakah mereka-mereka itu semua bisa menghilangkannya? Bisakah mereka mencegahnya? Kashifat bisa berarti untuk raf'ul bala, bisa pula untuk daf'ul bala. Bisa untuk menghilangkan malapetaka yang sudah terjadi, ataupun menolak bala yang akan terjadi atau sebelum terjadinya. Dua makna tadi, kashifatu dhurri, apakah mereka itu semua bisa melakukannya? Maka kelanjutan ayat itu, au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih, atau sebaliknya, jika Allah Jalla wa'ala menghendaki kepadaku rahmah, menghendaki kepadaku kemaslahatan. Naam, hal hunna mumsikatu rahmatih, apakah mereka-mereka tadi bisa menahan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Pertanyaan yang menyentuh kepada hati-hati yang memang mau menggunakan hati dengan sebaik-baiknya. Maka selanjutnya Allah menyatakan, qul hasbiyallah, katakan, sampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasbiyallah, cukuplah Allah Jalla wa'ala sebagai penolong bagiku, alaihi yatawakkalul mutawakkilun, hanya kepada Allah lah bertawakal orang-orang yang bertawakal. Itulah surat Az-Zumar sampai dari akhir ayat, menunjukkan ketergantungan kaum musyrikin di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada selain Allah. Nah, oleh karenanya muallif atau penulis kitab ini membawakan ayat itu karena perbuatan kesyirikan dari bab yang disebutkan di sini adalah sebab ketergantungan kepada benda-benda atau sebab-sebab yang tidak disyariatkan. Maka berkaitan dengan sebab, manusia terbagi menjadi tiga bagian. Dalam menyikapi sebab, manusia yang ada ini terbagi menjadi tiga bagian, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Yang pertama, man yungkirul asbab. Golongan yang pertama adalah yang mengingkari sebab. Siapa mereka? Adalah setiap orang yang berpendapat meniadakan hikmahnya Allah. Maka dia tolak segala bentuk sebab. Maka ideologi semacam ini diyakini oleh kelompok yang namanya Jabriyah dan kelompok yang namanya Asy'ariyah. Mereka mengingkari adanya sebab. Yang kedua, golongan yang melampaui batas dalam menetapkan sebab. Mengakui adanya sebab, tapi melampaui batasnya, melebihi dari porsinya. Sehingga apa yang terjadi, mereka menjadikan apa yang tidak seharusnya menjadi sebab, jadi sebab. Nah, apa yang seharusnya tidak menjadi sebab, menjadi sebab. Seperti siapa mereka itu? Adalah kaum Sufiyah. Adalah kaum Sufiyah. Kelompok kedua dan yang pertama tadi menyimpang. Kelompok pertama dan kedua yang sudah disebutkan adalah menyimpang. Kelompok atau golongan yang ketiga, man yu'minu bil asbab, adalah mereka yang beriman dengan adanya sebab dan pengaruhnya. Akan tetapi tidak menetapkan sebab kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi menggunakan sarana sebab itu juga sudah ada keterangannya, sudah ada penjelasannya dari Allah dan Rasul-Nya. Baik sebab itu dari tinjauan syar'i maupun sebab itu dari tinjauan kauni. Contoh sebab yang syar'i yang dicontohkan oleh beliau rahimahullah, qiraatul Fatihah, dibacakannya surat Al-Fatihah, lisyifa, untuk obat, untuk kesembuhan. Maka kata beliau, sababun syar'i, maka ini sebab yang syar'i. Tentunya berdasarkan adanya bukti, adanya dalil. Tadi telah disebutkan tidak menetapkan sebab kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini sebab yang syar'i. Sebab yang kauni, ketika seseorang minum obat ini atau barang ini, makanan ini, maka akan menyebabkan buang air. Buang air secara deras. Itu diketahui dengan apa? Dengan tajarub, dengan pengalaman yang sudah ada. Sebab kauni, sebab yang alami yang sudah diketahui, terbukti secara biologi dan sebagainya, bahwa kalau minum ini akan buang air. Terkuras energi di dalam tubuhnya. Ini sebab-sebab yang diistilahkan dengan sebab kauni atau sebab qadari. Dari percobaan atau dari pengalaman yang ada. Itulah tiga golongan manusia tadi. Dua kelompok yang pertama, kelompok pertama dan kedua adalah menyimpang. Kelompok yang ketiga itulah adalah kelompok yang selamat. Siapa mereka? Yang beriman dengan adanya sebab dan adanya pengaruh, tetapi tentunya tidak semata-mata menetapkan sebab tadi kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Berkaitan dengan judul, tadi dikatakan menggunakan gelang dan yang semisalnya. Kalau seseorang meyakini gelang tadi mempunyai pengaruh secara langsung tanpa ada kaitannya dengan Allah, maka syirkul akbar. Maka jika dia yakini seperti itu, maka jenis kesyirikan yang telah dia yakini adalah syirkul akbar, kesyirikan yang besar. Karena dia meniadakan adanya pengaruh, adanya peran dari Allah Jalla wa'ala. Maka dia telah melakukan syirkul akbar pada tauhid rububiyyah. Karena dia yakini adanya pencipta selain Allah, ada yang bisa memberikan pengaruh atau menyembuhkan, ya, melalui sebab yang tidak syar'i tadi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, jika dia yakini adanya sebab, tapi sebab tadi tidaklah memiliki pengaruh secara total, Nah, maka seseorang tadi adalah terjatuh kepada syirkul akbar, syirkul asghar, kesyirikan yang kecil. Kenapa? Karena dia sudah menggunakan sarana, menggunakan sebab yang tidak disyariatkan. Nah, walaupun dia tidak meyakini bahwa sebab tadi bukanlah semata-mata yang bisa memberikan pengaruh sepenuhnya kepadanya. Maka keyakinan seperti ini adalah syirkul asghar, kesyirikan yang kecil. Nah, ini kaitannya ketika seseorang tadi menggunakan sebab atau sarana selain dari apa yang disyariatkan. Beda masalahnya ketika seseorang menggunakan sesuai yang disyariatkan. Seperti madu. 6. Allah Jalla wa'ala sebutkan, fihi syifa'un linnas. Madu itu adalah penyembuh, obat buat manusia. Allah sebutkan pada surat An-Nahl ayat 69. Maka madu tersebut di dalam nas Al-Quran, demikian pula di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula bacaan Al-Quran, bacaan Al-Quran syifa'un linnas, obat buat manusia. Dalam surat Al-Isra 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan sungguh kami telah turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai obat penyembuh dan rahmah bagi hamba-hambanya yang beriman. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita fahami judul bab, demikian pula ayat yang disebutkan oleh muallif rahimahullah Az-Zumar ayat 38, kita melangkah kepada hadis yang pertama pada bab ini, diriwayatkan dari Imran bin Husain. Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhum. Siapa beliau? Sebelum kita bahas apa yang disampaikan oleh beliau, Imran ibn Husain adalah ibnu Ubaid. Kelanjutan nama beliau adalah ibnu Ubaid ibnu Khalaf al-Khuzai. Ibnu Ubaid ibnu Khalaf al-Khuzai. Siapa beliau? Beliau adalah sahabi, seorang sahabah, ibnu sahabi, putranya sahabah. Sahabiyun ibnu sahabi. Yang mana beliau masuk Islam pada perang Khaybar. Antum bubuhkan pada catatan supaya kita terbiasa mengenal satu persatu dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabi ibnu sahabi, aslam am Khaybar, beliau masuk Islam pada perang Khaybar. Dan beliau wafat pada tahun 52 Hijriyah di Basrah di Irak. Beliau meninggal pada tahun 52 Hijriyah di Basrah. Beliau meriwayatkan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan. Oh, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah melihat seseorang. Seseorang tadi siapa tidak disebutkan namanya. Dan tidak mengharuskan bagi kita untuk menelusuri siapa namanya. Tapi yang jelas seseorang. Fi yadihi halqah. Di tangannya, tepatnya ada gelang min sufer yang terbuat dari logam. Faqala, ketika Rasul melihat sesuatu perkara yang mengganjal, sesuatu yang aneh tadi, beliau tidak serta-merta mengingkari. Tidak langsung beliau katakan itu terlarang. 6. Maka beliau tanya terlebih dahulu, ma hadhi, apa ini? Ya fulan, apa ini? Apa yang kau pakai ini? Maka orang tadi menjawab, minal wahinah. Yang saya pakai ini bentuk dari wahinah. Semacam bentuk jimat. Apakah untuk menghilangkan apa bala ataupun untuk tolak bala, menangkal bala. Yang jelas dia yakini benda tadi yang diikatkan di lengan tubuhnya tadi katanya minal wahina. Ketika Rasul sudah mendapatkan kejelasan, bukti, jawaban darinya dan ternyata perbuatan itu salah, perbuatan itu tidak sesuai dari Islam, maka beliau segera mengingkari kemungkaran dengan memerintahkan kepadanya, inzi'ha, cabut dia. Inzi' artinya tariklah, cabutlah benda tadi. Fa innaha la taziduka illa wahana. Karena sesungguhnya jika itu masih ada padamu, la taziduka, tidaklah akan menambah kekuatan atau keberuntungan atau kemaslahatan bagimu, illa wahana, kecuali tambah lemah. 6. Diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kenapa diistilahkan dengan wahana? Justru tambah jadi lemah. Li'annahu saufa ya'taqid annaha ma damat 'alaihi fa huwa salim. Karena dia akan meyakini selama benda itu masih melekat pada dirinya, fa huwa salim, dia akan selamat terus. Dia terjaga, dia tidak akan kena bala, tidak kena apa-apa. Bukankah demikian orang-orang yang pakai jimat tadi? 6. Maka dia yakini kalau itu masih ada, aman-aman saja, dia akan selamat, dia akan terlindungi. Kalau dia akan cabut, maka akan kembali kepada kelemahan. Maka dikatakan wahana karena kelemahan pada jiwanya. Fa innaka law mutta wa hiya alaik, karena sesungguhnya kalau engkau mati, suatu saat ajal datang kepadamu, wa hiya alaik, dan benda itu masih ada menempel, engkau masih pakai, ma aflahta abada, niscaya engkau tidak akan selamat di sisi Allah Jalla wa'ala abada, selama-lamanya. Suatu hal yang kecil menurut mungkin sebagian orang, apalagi zaman ini, pakai seperti itu kayak sudah suatu hal yang lumrah, suatu hal yang wajar. Sudah banyak orang pakai seperti itu. Ketahuilah, itu bagian dari syirik, perbuatan kesyirikan. Terlepas itu apakah syirkul akbar ataupun syirkul asghar, sesuai dengan niat pelakunya, yang jelas, jika itu perbuatan dosa tergolong dari kesyirikan, maka itu jauh lebih berbahaya dibandingkan al-gabair, dibandingkan dosa-dosa besar. Jauh lebih berbahaya, lebih dahsyat dosanya dibandingkan orang berzina, dibandingkan peminum, orang minum khamar, dibandingkan orang main judi, dan sebagainya dari jenis-jenis dosa-dosa besar. Sekalipun jenis kesyirikan itu adalah asghar, kesyirikan itu kecil, dia memakainya cuma sebagai untuk mendapatkan kekuatan, walaupun dia yakini kekuatan itu dari Allah. Walaupun seperti itu, apalagi kemudian dia pakai, dia yakini kekuatan, kemaslahatan, keberuntungan yang menolak bala adalah benda ini. Tidak ada kaitannya dengan Allah, lebih besar lagi dosanya. Ahibati fiddin rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan dari hadis ini, ada beberapa fawaid yang di kupas oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Yang pertama, seyogyanya bagi orang yang mengingkari kemungkaran untuk bertanya terlebih dahulu. Ya, tidak langsung diingkari supaya jelas tetapi ditanya terlebih dahulu. Nah, sebagaimana Rasul menanyakan kepada seseorang tadi. Yang kedua, secara singkat saja, wajibnya menghilangkan atau mengingkari kemungkaran, tidak dibiarkan atau ditunda-tunda. Seandainya Rasul mau menundanya, beliau tidak akan mengatakan inzi'ha, cabut sekarang, melainkan beliau segera lakukan. Yang ketiga, bahwa menggunakan gelang, benang dan yang semisalnya dengan maksud tadi adalah termasuk jenis kesyirikan. Dan yang keempat, yang terakhir, annal a'mal bil khawatim, bahwasannya amalan itu berdasarkan dari akhir amalannya. Sesuai yang apa beliau sebutkan kepada orang tadi, lau mutta wahya alaik, kalau sampai engkau mati dan itu belum engkau sisihkan, belum engkau cabut pada dirimu, niscaya engkau akan rugi selama-lamanya di sisi Allah Jalla wa'ala. Maka dari sini penentuan amalan seseorang itu dari akhir apa yang dia lakukan sebelum ajal tiba kepadanya. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini, bab yang ketujuh, lembaran yang sudah dibagikan disimpan baik-baik, nanti akan dipergunakan lagi pada saatnya biidznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.